يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 117. Memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Kemampuan memanfaatkan satu waktu untuk bisa mengerjakan banyak ibadah hanyalah diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Berikut beberapa contoh penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika seorang muslim pergi menuju masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan, maka kepergiannya termasuk ibadah yang akan mendapatkan ganjaran. Namun, hal tersebut masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktu ketika berjalan ke masjid, yakni dengan banyak berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Maka dengan hal itu berarti ia telah bisa memanfaatkan satu waktu untuk mengerjakan banyak ibadah. 2. Setiap muslim hendaklah menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak tergandung kemungkaran, maka kehadirannya ini dinilai ibadah. Lebih dari itu, hal ini masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktunya ketika bersenang-senang di acara tersebut dengan berdakwah atau mengajak teman-temannya untuk mau mengikuti syariat Islam. Misalnya, mengingatkan tentang cara makan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu makan dengan mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dalam posisi duduk, berdoa setelah makan, ataupun memperbanyak zikir kepada Allah. 3. Seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang sebenarnya perbuatan tersebut termasuk ibadah yang jika diniatkan demi mendekatkan diri kepadanya, maka dia pun dapat lebih memanfaatkan waktunya dengan ibadah yang lain, seperti zikir kepada Allah, atau mendengarkan kaset Islamiyah, ceramah atau murattal, dan lain-lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marrah. Rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Sesungguhnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali majelis pertemuan, bahwa beliau mengucapkan 100 kali istighfar dalam majelis. Ya Rabbku, ampunilah saya dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau lah Maha Penerima taubat. Maka renungkanlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil satu waktu untuk dua macam ibadah, yaitu berzikir dan beristighfar kepadanya, dan duduk-duduk bersama para sahabat dalam rangka mengajarkan kepada mereka tentang permasalahan agama. Ini memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Ini hal yang Masya Allah, hal yang hampir semua kaum muslimin itu tidak melakukannya, memanfaatkan waktu untuk banyak ibadah. Dari kalimat pertama aja udah menohok nih. Kemampuan memanfaatkan satu waktu. Berarti memanfaatkan suatu waktu itu ada kemampuan. Dan yang tidak berarti tidak ada kemampuan. Padahal seharusnya dituntut kita semua untuk mampu memanfaatkan waktu untuk bisa mengerjakan banyak ibadah. Dan kemampuan itu sebenarnya setiap orang ada, tapi hanyalah diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Sekarang misalnya, betapa banyak orang misalnya mereka hidup di lingkungan yang sunnah misalnya, bagus. Kemudian banyak juga di antara mereka yang belajar di kampus syariah misalnya. Tapi ternyata ujung-ujungnya mereka tuh enggak ada ilmunya. Maksudnya, Kok ada misalnya lulusan Madinah, kok ada lulusan Lipia, tapi setelah lulus enggak jadi apa-apa, dakwah pun cuma sedikit-sedikit, enggak punya apa-apa. Nah itu bisa karena dahulunya ketika mahasiswa tidak memanfaatkan banyak waktu, karena mahasiswa juga bahkan mahasiswa yang kampus syariah sekalipun juga suka main PS ada. Iya, suka jalan-jalan doang ada. Iya, bahkan semakin kemarin mungkin semakin banyak, tambah banyak, semakin mengenal dunia internet gitu kan. Makanya semenjak orang ini udah sampai di Indonesia ini internet age, itu parah itu orang-orang ini. Baik yang di kampus syariah lebih-lebih yang entah di kampus-kampus yang lain, lebih parah lagi. Padahal kalau misalnya kita mau menerapkan secara aplikatif nyata ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Masya Allah, sampai salam aja yang tadi, itu dapat 20 kebaikan Pak ini. Alhamdulillah, karena assalamu alaikum, oh 10 saja. Assalamualaikumnya doang. Nah, kalau pakai warahmatullah 20, pakai wabarakatuh 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa dah. Karena dikoreksi 40 insyaallah. Dijawab apa ini? Dijawab berapa orang kan? Dapat lagi kembali lagi. Waktu dimanfaatkan untuk itu ibadah itu. Itu ibadah. Alhamdulillah. Nah ini beberapa contoh penerapan nyata aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, seorang muslim pergi ke masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Ya. Tapi yang memang lebih mantap lagi berjalan kaki. Ya. Maka kepergian termasuk, kepergian ke masjid itu termasuk, ya Masya Allah. Pak, sini lagi Pak. Dimuatin, insya Allah muat. Diulang tadi, misalnya seorang muslim pergi ke masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan, maka kepergian seperti itu ke masjid termasuk ibadah yang akan mendapatkan ganjaran. Bahkan ini banyak orang menuju masjid sendiri tidak tahu bahwasanya tiap langkahnya ke masjid itu menambah pahalanya. Ya. Nah, namun hal tersebut masih memungkinkan nih, soalnya dia sambil jalan, memungkinkan dia berjalan dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah, bihamdihi, misalnya. Allah ilaih Allah, hadolah syarikat Allah, berzikir pagi petang sekaligus. Ya. Atau kalau misalnya dia pulang dari masjid kan, mungkin ada kesibukan, tidak sempat menuntaskan zikirnya di karpet, di masjid, maka dia pun berzikir di jalan. Misalnya berzikir di, misalnya, udah subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, 33, kemudian la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, kemudian baca ayatnya belum. Dan dia bangkit, kemudian jalan sambil baca ayat. Itu bisa, kan? Bisa. Tidak masalah, insyaallah. Asal karena alasan, memang ada urusan penting di luar. Itu banyak banget itu, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Nah sekarang kan misalnya, kita sendiri kalau naik motor, kita udah punya headset misalnya. Dengerin ceramah, sambil naik motor kemana, atau kita naik kereta, ya, naik mobil, bis, pesawat, atau lainnya, dengerin ceramah. Itu sebenarnya sekarang memanfaatkan waktu untuk bayar makan di kereta sini, hanya diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Kok sekarang kita nggak kepikiran gini, kenapa? Karena terbukti kita ini seringkali nggak menjaga waktu kita. Nggak menjaga waktu kita untuk ibadah, banyak lalainya gitu kan. Nah, coba yang kedua juga, saat misalnya gathering atau jomon pesta yang nggak ada kemungkaran dalamnya, kehadiran ini bisa menjadi ibadah, bisa untuk berdakwah, itu juga mengajak teman-teman untuk ke sunnah misalnya, atau mempromosikan kajian atau gimana dan seterusnya, atau bisa memberikan contoh gimana sih caranya hal-hal yang lebih ke sunnah misalnya. Karena nasihat terbaik adalah teladan. Kadang nasihat terbaik itu bukan berupa kalimat atau petuah atau ceramah. Nasihat terbaik itu teladan itu sendiri. Percontohan langsung itu nasihat yang lebih baik daripada sekadar lisan. Misalnya gimana cara makannya, gimana cara salamnya, kan sunnah Rasul misalnya. Jabat tangan itu Rasulullah kalau jabat tangan agak lama, nggak dilepas dulu. Ah, sampai orang yang dijabat itu tangannya baru pengen lepas, baru dilepas sama Rasulullah. Ya, kayak misalnya nih, coba salam nama. Salam itu. Ini terus ini. Ya, gini terus. Ya. Di dalam aja. Apa nih? Pakai apa? Masih itu di pangku sama siapa? Iya, itu seperti itu. Jadi, salah satu contoh. Iya, berdoa sebelum setelah makan, berdoa setelah makan atau bismillah sebelum makan. dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga nih, perempuan mengerjakan pekerjaan rumah, homework ya berarti ya, pekerjaan rumah ya. Nah itu bisa menjadi ibadah. Bahkan ini perempuan ini yang di rumah gak kerja ini juga waktu luang untuk ibadahnya lebih banyak sebenarnya. Bisa zikir, bisa mendengarkan kajian, dan lain-lain. Masya Allah. Sekarang ini, Masya Allah sekarang mudah. Allah Ta'ala permudah semuanya. Ya. Baik itu halaman itu tentang memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah.